Eko tunggu berapa? Kamar ngan? Ke sebelah, tidak lama, biasa hari ke sepuluh. Oh. Cepat. Tidak mau lama, bu sekitar 10 atau 15 menit begitu. Iya iya. Oke. Okay. Ketunggu di sini. Yeah, Busted Production. GSCOD. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Oh mantan dimanapun kau berada. Mana? Dengan lagu ini ku coba tuk menyapa. Hai. Bukan Power Ranger tapi kau telah berubah. Yeah. Sekarang jual mahal kalau dulu harga murah. Bah. Dulu kita pernah tukeran luda. Gua yakin elu gak bakal lupa. Kenapa harus pakai pura-pura? Nah. Walau jelek tapi pernah kau puja. Yep. Manggil mama papa waktu kita belum bubar. Mama. Sekarang saling sapa anjing babi yang keluar. Tiap-tiap yeah. Tampang gua elu pasti gusar. Oh. Apa mungkin rasa cinta dulu udah pudar? Pudar. Dulu something sekarang jadi nothing. Elu mandang gue bagaikan anjing. Kalau begitu artinya elu pernah tidur sama anjing. Dulu kamu nangis-nangis, minta balik gemis-gemis. Kenapa sekarang kamu sadis? Mantan kok dianggap tak cinta. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. LZ. Jadi mantan kok sadis, menatapku dengan tatapan sinis. Lupa akan masa lalu kamu nangis di depanku. Kamu suka ngemis-ngemis. Dulu ku dipuja bagai seorang raja, tapi sekarang ku dianggap layaknya sampah. Apa kamu lupa atau pura-pura? Ku nikmati kamu dulu layak daun ganja. Apa seharusnya saat kita pisah? Buang kata kasar temenan aja gak bisa. Bukan niat balik, balik. Hanya niat baik. Baik. Tolong jadi mantan gak usah pakai munafik. Pura-pura lupa kayak gak kenal. Gak kenal. Dulu ngemis cinta sekarang jual mahal. Padahal kita pernah satu bantal. Sampai keringetan kayak habis main futsal. Dulu kamu nangis-nangis, minta balik gemis-gemis. Kenapa sekarang kamu sadis? Mantan kok dianggap najis. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Temenan di BBM ping gue gak dibales, kok sombong. Ketemu aja cuek, nengok pun elu males, kok songong. Lo itu hanya bekas, kenapa jual mahal? Lu sombong. Ketemu di jalanan, pura-pura gak kenal, lu songong. Dulu kamu nangis-nangis, minta balik gemis-gemis. Kenapa sekarang kamu sadis? Mantan kok dianggap najis. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong, kok sombong. Jadi mantan kok sombong. Halo mantan. Siapa dia? Jadi bagi lupa. Ini hilang kapan? Ini batu baru. Ya, kita. Kenapa? Tiga. Astaga. Dia baik sih. Basah.